PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Dua buah tengkorak dan tulang-tulang yang berserakan ini pastilah merupakan bagian dari tengkorak dua orang manusia. Tapi sosok di dalam kelambu, di ranjang itu, sepertinya masih dalam keadaan utuh. Ampun Tuanku Ratu. Hamba yang bodoh ini sudah berani mengganggu istirahat Tuanku Ratu. Ampunkan hamba. Beliau tidak juga menjatuhkan hukuman. Kakak saya. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Ngombe obat flu, gregete ilang, tapi pileke tetep ngocor, erong buntet. Sing bener, ngombe Prokol, kanggo pilek, irung buntet, cepet plong. Masuk angin, sirah mumet, cepet waras. Mangkane, Prokol diarani obat flu andalan. Sirah mumet, awak greges, mesti waras, Prokol. Iku lho, sing bungkuse ungu, ana gambare sirah menga-mengo. Kanggo arek cilik, sirup Prokol. Kanggo dewasa, tablet Prokol. Prokol, hilangkan gejala flu, produksi Kalbe Farma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-36 dengan judul Pusaka Sima. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar, dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-27 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, Emma Karisma sebagai Jaga Paramudita, Andiris Hadis sebagai Kalajantu, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Kayan Manggala terpaksa memberikan lembaran kitab pusaka ilmu sejati kepada Datuk Pamor Ireng ketika laki-laki pemburu pusaka Ratu Sima itu mengancam akan melemparkan Jaga Paramudita ke dalam sumur ular. Juga diceritakan, di dalam sumur ular Kayan Manggala menemukan sebilah pedang pusaka yang mempunyai ketajaman yang luar biasa. Pedang ini tipis dan ringan sekali, tetapi ketajamannya luar biasa sekali. Aku harus menyembunyikan pedang ini. Jika tidak, tentu Datuk Pamor Ireng akan merebutnya dari tanganku. Ya, akan aku taruh saja dahulu di dasar sumur ular ini. Permata yang bersinar yang dapat terlihat dari atas sana akan kututupi dengan batu-batu ini. Aku harus segera naik ke atas agar Paman Jantuk dan Adik Dita tidak menjadi cemas. Aku akan merayap naik dari tonjolan batu ini. Ini juga tonjolan yang dapat kupergunakan untuk tangga. Gayan Manggala kemudian merayap naik. Tetapi ketika ia menginjak tonjolan kedua, ia merasa terkejut mendengar suara berderak batu yang bergeser. Wah, rupanya ada ruangan lain. Yuk! Wah, yang jagat Dewa Betara. Sinar yang terang muncul dari ruangan yang baru terbuka. Mulut Gayan Manggala ternganga melihat pemandangan yang berada di hadapannya. Ruangan yang sangat indah, yang agaknya hanya hadir di alam mimpi para raja-raja. Ruangan yang terpampang di hadapannya berukuran tidak kurang dari 10 tombak lebarnya dan panjangnya bahkan melebihi 15 tombak. Gayan Manggala melangkah perlahan-lahan sambil memandang ranjang indah yang tergelar di tengah-tengah kolam. Jembatan batu yang menghubungkan ke tengah kolam ditata demikian indahnya. Rumput-rumput halus yang indah bagaikan permadani tak pernah dilihat bocah itu sebelumnya. Sedangkan di pinggir kolam, pohon sudah merambat naik memenuhi atap gua karena tidak terawat lagi. Wahai yang agung, Swarga Lokaka yang berada di hadapanku. Oh, luar biasa, indah nian tempat ini. Oh, tempat apakah ini? Oh, apakah justru ini adalah tempat yang dicari-cari mereka? Ratu Sima, oh, aku akan melihat keranjang yang indah itu. Akan kulihat apa yang tersembunyi di balik kelambu indah itu. Di lantai yang luas menghampar, nampak puluhan ular-ular besar kecil merayap ke sana kemari. Gayan melangkah perlahan-lahan menuju ranjang indah yang dikelilingi oleh kolam yang jernih dengan ikan-ikan yang beraneka warna terdapat di dalamnya. Perlahan, Gayan terus melangkah melalui jembatan batu yang indah. Dan samar-samar dari balik kelambu, Gayan melihat sesosok tubuh yang terbaring di dalamnya. Sedangkan di lantai batu-batu yang ditata halus, tepat di pinggir ranjang, Gayan menemukan banyak tulang belulang berserakan. Dua buah tengkorak dan tulang-tulang yang berserakan ini pastilah merupakan bagian dari tengkorak dua orang manusia. Tapi sosok di dalam kelambu, di ranjang itu, sepertinya masih dalam keadaan utuh. Gayan Manggala yang merasa penasaran mendekati ranjang yang indah itu, dan kemudian dengan hati-hati disingkapnya kelambu yang menghalangi pemandangannya. Lolo, tangannya kenapa bang sampean bang? Karuk-karuk terus, gatel-gatel ya? Itulah mbok, Segala obat sudah ku coba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, bah. Benar, Kalpanax efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Produksi Kalbe Farma. Manggala terengganga, matanya terbelalak lebar, kakinya terasa gemetar, tanpa dapat ditahan lagi, tubuhnya jatuh terduduk bersimpuh. Oh, ampun, ampun Tuan Kuratu, hamba yang bodoh ini sudah berani mengganggu istirahat Tuan Kuratu. Oh, ampunkan hamba. Kayan terus bersujud di hadapan ranjang indah yang telah disingkapnya. Dadanya berdebar menanti hukuman yang akan dijatuhkan oleh wanita agung yang berada di pembaringan. Akan tetapi setelah beberapa saat menanti, tidak juga terdengar suara yang menjatuhkan hukuman. Beliau tidak juga menjatuhkan hukuman. Kakak Kayan, apa yang terjadi denganmu, kakak? Wah, adik Dita. Mendengar suara jaga para mudita, Kayan menjadi gelisah. Segera saja ia memaksakan dirinya untuk bangkit dan memandang keranjang yang indah di hadapannya. Beliau masih tertidur. Aneh. Wah, apakah tubuh itu sudah menjadi mayat? Oh, celaka. Aku harus segera kembali sebelum Datuk Pamor Ireng keluar dari ruangannya dan menjadi curiga dengan keberadaanku di dalam sumur ular. Aku harus segera kembali. Kayan Manggala bergegas cepat ke arah pintu batu. Dan bocah yang cerdik itu berhasil menemukan tombol batu penutup pintu di samping pintu batu. Apa yang terdengar dirimu, bocah? Aku tidak sadarkan diri, Paman. Tunggulah. Aku akan mencoba naik ke atas. Paman, lihat itu, Kakang Kayan. Dia berhasil merambat naik. Tidak ada batu-batuan lagi di atasku. Biarlah. Aku akan mencoba melompat naik. Menyingkirlah kalian dari mulut lubang ini. Oh, mari. Menjauh, Paman. Menyingkir, Paman Jantung. Lompatlah naik kau, Kayan. Baik, Paman. Tubuhku kotor dan bau sekali. Aku akan membersihkan tubuhku dahulu di sungai kecil itu. Manggala membuka pakaian bagian atasnya dan kemudian turun ke sungai kecil yang hanya 3 jengkal dalamnya. Ia membersihkan tubuhnya, juga pakaiannya yang kotor dan berbau amis ular. Sambil mencuci pakaiannya, pikirannya menerawang jauh ke ruangan indah yang baru ditemukan. Tanpa disadarinya, ia sudah mengacuhkan para mudita yang mengacungkan pakaian kering padanya. Kakang. Ada apa, Dita? Kakang melamun. Tidak. Tidak, Dita. Apa yang kakang lamunkan? Saya menegur dan berdiri di sini dengan pakaian ini cukup lama. Iya. Tapi itu tidak penting, Dita. Ini pakaian kakang. Pakailah. Tidak. Itu adalah satu-satunya pakaian kering yang tersisa. Biarlah, nanti pakaian itu dapat kau pakai. Pakaianmu itu sudah kotor. Tapi, pakaian saya belum sebau pakaian kakang Kayan. Kakang pakailah dulu. Saya dapat menggantinya dengan pakaian yang baru kakang cuci itu. Kakang harus segera mengganti pakaian. Pakaian yang kakang kenakan dalam keadaan basah. Iya. Sore atau besok pagi, engkau dapat mengganti dengan pakaian yang baru aku cuci ini. Irung pilek lah, rokok deh. Awang greges. Rokok mah, irung mampet. Sirai mumet mat. Biasane nek ngombe obat flu gregete ilang, tapi pileke tetep ngocor. Irung buntet. Sing bener ngombe Prokol kanggo pilek irung buntet. Cepet plong. Masuk angin sirah mumet cepet waras. Mangkane Prokol diarani obat flu andalan. Sirah mumet awak reges, mesti waras, Prokol. Iku lho, sing bungkuse ungu, onok gambare sirah menga-mengo. Kanggo arek cilik, sirup Prokol. Kanggo dewasa, tablet Prokol. Prokol, hilangkan gejala flu, produksi Kalbe Farma. Kayan menyambar pakaian kering dari tangan jaga para mudita dan kemudian menyingkir mencari tempat untuk mengganti pakaian. Beberapa saat kemudian, setelah mengganti pakaian, hidung Kayan dan para mudita sudah mulai mencium bau ikan bakar yang sedap. Paman Jantuk. Datuk Pamor Ireng akan murka jika mengetahuinya. Kau lupa, Kayan. Dia telah memberikan izin pada kita karena lembaran itu. Ya, agaknya cukup adil. Dalam situasi seperti ini, ikan-ikan ini cukup berarti, Kayan. Cukup sebanding dengan lembaran pusaka itu. Paman menyesal kehilangan lembaran itu. Tidak. Apa artinya lembaran itu jika dibandingkan dengan kelezatan ikan ini? Tapi aku cuma khawatir. Aku khawatir akan masa depan tanah Pasundan. Datuk Pamor Ireng akan menjadi biang angkara murka, kacauan serta banjir darah sudah terbayang di mataku. Semakin lengkap saja, semakin sempurna saja kepandaiannya dengan lembaran itu. Kita telah berdosa, Kayan. Kita telah berdosa memberikan jalan pada Datuk Pamor Ireng menuju puncak angkara murka. Semua itu pastilah karena aku. Karena aku, Paman. Paman dan Kakang Kayan memberikan semua itu karena ingin menyelamatkan nyawaku. Sudahlah. Jangan menangis, adik Dita. Aku yakin separah-parahnya amuk angkara murka Datuk Pamor Iran akan ada lawan. Dan aku yakin ayahanda dan ibunda dari adik Dita akan mampu membendung keangkara murkaan Datuk Pamor Iran. Tapi kitab ilmu sejati adalah kitab yang sangat hebat, Kaya. Prabu Purbaya dan permaisurinya bukanlah manusia biasa. Mereka mempunyai kekuatan suci, kekuatan agung yang tidak terlawankan. Ya, semoga saja. Semoga saja hal itu menjadi kenyataan, hingga diriku tidak ditekan oleh rasa bersalah seperti ini. Hangus. Konyol. Mengapa kita semua demikian bodoh? Tidak merasakan keharuman ikan bakar ini sampai hangus seperti ini. Tidak, Paman. Ikan itu belum terlalu hangus. Kita dapat menyantapnya. Ayo, makanlah, Dita. Iya. Ini. Kayan mengulurkan tusukan ikan bakar yang cukup besar pada para mudita yang belum hangus terbakar. Sedangkan untuk dirinya, ikan yang sudah menghitam. Demikian juga Kalajengking memegang tusukan ikan bakar yang menghangus. Sambil terkekeh-kekeh, ia menyantapnya. Lumayan nikmatnya. Walaupun sudah sedikit pahit, tetapi ya lebih enaklah ketimbang buah yang masam itu. Ya. Ayo, makanlah. Makanlah, Dita. Ayo. Makan, nak. Ayo. Kemarikan tusukan itu, Kakak. Apa maksudmu? Kau mau lagi? Ya, berikan padaku. Ini, makanlah. Nah, sekarang engkau pegang yang ini. Ya, ambillah. Aku mau yang ini. Tapi yang itu sudah agak hangus, adik Dita. Tidak apa. Aku justru lebih suka yang seperti ini. Jangan. Sebaiknya engkau makan yang ini saja. Itu berikanlah padaku. Ini, ambillah. Atau aku tidak akan memakan sama sekali. Ayo. Baiklah. Kalah kau, Kayan. Kenapa Paman tertawa? Tidak. Tidak apa-apa. Ayo, katakan. Kenapa Paman tertawa? Paman mentertawakan aku. Tidak. Tidak. Baik, tapi baiklah. Aku justru mentertawakan Kayan. Anak ini bodoh sekali. Tidak mengerti disayang orang. Apa maksud Paman? Paman bilang apa? Aku bilang, kalian berdua itu sebenarnya saling menyayangi, saling mengalah, saling ingin memberi, dan ya, itu perbuatan mulia yang pantas untuk dicontoh setiap orang. Kedua bocah itu menunduk malu-malu. Kayan menyantap ikan bakar yang berada di tangannya. Ikan yang matang sempurna. Tapi para mudita menyantap ikan bakar yang mulai hangus. Sambil mengunyah, para mudita mencoba mencuri pandang pada Kayan Menggala. Dan gadis cilik itu kembali menunduk malu ketika pandangannya bertemu dengan kakangnya. Kalajengking yang memperhatikan semua itu terkekeh-kekeh geli. Paman pasti kembali mentertawakan aku. Paman jantung jahat. Waduh, kok jadi nangis? Tidak. Paman tidak mentertawakan, Dok. Tidak. Sama sekali tidak. Rujak. Rujaknya, Mas. Nah, ini dia. Tolong, Mbok, dibuatkan satu ya. Aku juga mau rujaknya. Bang To,